مضلنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة فإن كل ضلالة في النار أما بعد. Selanjutnya dari pembahasan kitab Al-Muyassar adalah apa? Yakni At-Tawabi minal Marfu'at. Yakni pengikut-pengikut isim yang marfu. Amma tawabi fa sayati bayan wa fi madhkurat. Jadi tawabi itu tentang tawabi marfu'at di sini apa? Belum dibahas. Katanya muallif adapun tawabi maka insya Allah kita akan bahas pada majrurat saja. Ini apa? Tentang isim yang majrur. Nanti di sana apa? Akan disebutkan tawabi dalam segi marfuat, mansubat dan majrurat insya Allah. Kemudian khulafatul asma marfuat, yakni rincian, ringkasan isim-isim marfuat. Yang pertama apa? Al-fa'il. Al-fa'il itu apa? Ada dua, zahir dan domir. Ada benar zahir yang kelihatan, jadi bisa berubah harokatnya, bisa berubah harokat akhirnya. Kemudian domir. Sama domir itu apa? Domir kan kembalikan dari isim zahir. Ini kata ganti dari isimnya zahir. Kemudian naibul fa'il. Naibul fa'il sama juga dengan fa'il. Ya, ia bahas zahir dan domir. Kemudian mubtada. Mubtada ada zahir dan domir juga. Dan al-khabar. Khabar ada dua, mufrad dan ghairu mufrad. Ada mufrad sebagaimana yang kemarin. Ya, ini apa? Ma laisa jumlatan wala shabihan bil jumlah, ya mufrad. Adapun kalau ghairu mufrad ini apa? Yang berbentuk jumlah dan selain apa? Yang berbentuk jumlah dan yang menyerupai jumlah, ini ghairu mufrad. Dan ghairu mufrad itu apa? Ada empat segi, yakni apa? Ima dia dari susunan jumlatun ismiyah, yakni mubtada dan khobar. Contohnya apa? Aliun, abuhu, ghaniyun. Ali adalah seorang yang bapaknya itu apa? Ghani. Abuhu, ghaniyun. Ini apa? Jumlah ismiyah. Dia tersusun dari mubtada dan khobar. Kemudian yang tersusun dari jumlatun fi'liyah, yakni fi'il dan bersama fa'ilnya, yakni contohnya al-maridu yada'uku badanuhu. Orang yang sakit itu yada'uku badanuhu, badannya itu apa? Lemah. Nah, ini jumlatun fi'liyah. Al-maridu yada'ufu badanuhu. Dan jar dan majrur yang terdiri dari huruf jar dan yang dimajrurkannya. Tentunya apa? Abuka fil masjid. Bapakmu adalah di masjid. Kemudian yang keempat, dorob, yakni yang menunjukkan tempat atau waktu. Tentunya apa? Al-ustazu amamal bait. Ustaz itu apa? Di dalam di depan rumah. Rumah adalah menunjukkan apa? Tempat. Ini dorob. Dan ismu kana, zahir dan domir sama dengan pembahasan. Kalau yang nama zahir itu ingat-ingat yang dulu aja, domir dan domir, kana, nakifah dan tam. Kalau yang nakif dia apa? Harus selalu butuh oleh nah, nakif butuh harus pada izin dan khobar. Ada butam itu apa? Dia tidak butuh dengan izin dan khobar, akan jadi apa? Dia mencukupkan dengan fa'il. Sebenarnya apa? Kaifa kana akibatul mukadzibin. Dan khobaru inna, khobar inna, mufrad dan ghairu mufrad. Yang mufrad itu apa? Yang tadi malaysa jumlahkan wala tapi hadir jumlah. Ini namanya mufrad. Mufrad dari segi ketiga dari khobar dan khobarnya inna ya. Adapun kalau mufrad dari segi adat, yakni bilangan, itu apa? Menunjukkan apa? Madal ala wahid au wahidah ya. Jadi pengertian mufrad di sini ada dua. Kalau yang dimaksud dengan mufrad pada apa? Khobar inna atau khobar yang mubtada, maka apa? Itu namanya ma laisa jumlatan wala sabihan bil jumlah. Paham tuh? Paham sini? Nah. Kemudian ghairu mufrad adalah apa? Kebalikan dari mufrad. Kalau mufrad tidak jumlah dan tidak menyerupai jumlah, adapun ghairu mufrad itu apa? Kebalikannya. Kemudian at-tawabi, yakni ada empat. Na'tun, yakni na'at, pengikut. Ja'al waladu al-mujtahidu. Sebenarnya apa? Ja'al al-waladu. Al-waladu di sini marfu. Kemudian al-mujtahidu. Al-mujtahidu tabi li ismin marfu. Yakni apa? Dia mengikuti al-waladu. Al-mujtahidu mengikuti al-waladu. Maka dia marfu. Dinamakan apa? Na'at di sini. Ini apa? Namanya na'at. Yakni tentunya apa? Ja'a al-waladu al-mujtahidu. Al-mujtahidu marfu mengikuti apa? Isimnya marfu. Mana isim marfu? Yakni sebelumnya. Yakni al-waladu. Kemudian yang kedua al-atfu. Yakni pengikut isim marfu dengan menggunakan huruf-huruf atof, yakni huruf penggabungan, huruf atof. Jadi atof di sini apa? Tertentu harus pakai huruf-huruf atof, yakni apa? Di antaranya al-wawu, nanti huruf atof. Contohnya apa? Ja'a Aliyun wa Hasanun. Telah datang Ali dan Hasan. Nah, wau atofnya adalah wau. Apa? Huruf atofnya adalah wau. Wa Hasanun. Setelah wau, Hasanun apa? Marfu. Kenapa mengikuti isim marfu? Yaitu apa? Aliyun. Paham sini? Nah, kemudian taukid, yakni apa? Penguat. At-taukid. Ja'al amiru nafsuhu. Contohnya ja'al amiru nafsuhu. Telah datang amir, yakni nafsuhu, benar-benar apa di dirinya. Nafsuhu, nafsuhu itu zatnya dari zat dari amir. Setelah datang amir, benar-benar apa awae amir tersebut yang datang. Ya, paham ini. Nah, ini penguat. Namanya apa? Penguat nafsu. Ini penguat dari namanya tauhid. Nafsu di situ bah, ah, tauhid. Kemudian al-badalu, yakni pengganti badal. Ja'a Muhammadun Rasulullah. Telah datang Muhammad Rasulullah. Muhammad itu siapa? Ya ini Rasulullah. Jadi kalau dibuang satu sudah dipahami gitu. Ini namanya apa? Badal. Ja'a Muhammadun. Nah, sudah dipahami ya. Kemudian ada pengertinya apa? Ja'a Muhammad Rasulullah. Ja'a Rasulullah kan sudah dipahami kan? Nah ini badal. Ja'a Muhammadun Rasulullah. Telah datang Muhammad Rasul, Rasulnya Allah. Ayat untuk sini ya. Tolong saya ayat apa? Kemudian An-Nakirah wa Ma'rifah. Apa itu Nakirah dan apa itu Ma'rifah? Ini akan dijelaskan. An-nakiratu huwa ma wudi'a li ghairi muayyan, yakni ma'rifah apa nakirah, isim yang nakirah itu apa? Apa-apa yang diletakkan kepada sesuatu yang belum tertentu. Nah ini isim yang nakirah, belum tertentu orangnya, zatnya itu belum tertentu. Apa-apa yang diletakkan kepada sesuatu yang belum tertakyin, belum ada unsur apa penentuan. Contohnya apa? Mislu waladun. Waladun kalau kita katakan walad banyak ah anak ya, anak-anak banyak. Anak yang mana di sini yang dimaksud? Nah, ini belum tertentu ya. Ini kim nakirah. Waladun, rajulun, nabiyun. Banyak nabi. Nabi yang mana? Belum tertentu. Dan wal ma'rifatu huwa ma wujja lil muayyan, yakni isim ma'rifah adalah apa-apa yang diletakkan untuk sesuatu yang ditakyin, yang sudah ditentukan. Contohnya apa? Kita mengatakan Muhammadun. Muhammad, yakni ada di hadapan kita. Muhammad. Ta'al misalnya ya. Hai Muhammad ke mari. Nah ini sesuatu yang sudah jelas. Muhammad mari. Aisyah tu. Aisyah. Nah ini ma'rifah. Abu, bapakmu. Terus anwa'ul ma'rifah, yakni untuk mengambil isimnya ma'rifah. Ini ada beberapa macam anwa'ul ma'rifah, yakni macam-macam isim yang ma'rifah. Ad-dhamir, semua dhamir ma'rifah. Ad-dhamir, kullu dhamir ma'rifah. Iman domir mustatil, munfasil, atau mustatil. Nah ini mak ma'rifah. Kemudian yang kedua al-alamu, yakni nama orang al-alam. Al-alam, nah ini terbagi menjadi tiga bagian. Ismun karim, yakni nama yang mulia, yakni nama orang. Ismun karim itu nama orang. Atau kunyah. Kunyah. Atau lakob, gelar. Nah, ini namanya alam ada tiga. Jadi kalau nama orang, pertama nama orang. Jadi kalau nama orang semua apa? Ma'rifah ya. Paham sini. Kemudian kunyah. Nah, kunyah contohnya Pak Abu Said. Nah, ini namanya kunyah. Paham toh kunyah? Paham. Kalau paham. Ini bahasa Indonesia juga kunyah. Abu Said, Ummu Salamah. Jadi kunyah itu yang diawali dengan Abu dan Ummu. Nah, itu nanti kunyah namanya. Atau lakob, yakni gelar. Contohnya Bamis lo Samsuddin. Samsuddin. Komaruddin. Komaruzzaman. Nah, ini namanya gelar, lakob. Nah, ini nanti namanya Pak Isimak Ma'rifah. Kemudian yang ketiga, ismun isyarah, yakni isim isyarah, kata tunjuk. Baik untuk yang dekat maupun yang jauh, untuk mu'anas atau mudzakkar. Isim isyarah. Hada Muhammadun, ini adalah Muhammad. Hada di sini apa? Isim ma'rifah. Kemudian isim mausul, yakni kata sambung. Contohnya Bamis lu al-waladu atau anna al-ustadu an-nabiyu ar-raju al-ismul mausul al-ladhi al-ladhani al-ladhina. Ini isim mausul, yakni kata sambung. Contohnya innal ladhina kafaru, sesungguhnya orang yang kafir. Alladina, orang-orang yang kafir. Alladina ini apa? Ya, ini kata alat penyambung dari inna ke mana? Amanu. Alladina amanu, orang-orang yang beriman. Nah, ini namanya apa? Isim mausul. Jadi isim sambung, alat sambung. Al-mausul. Jadi apa? Isim mausul itu ada itu aja. Alladhi, alladhani, alladhina. Allati, allatani, allati dan allai. Oh, ini itu. Lalu di kitab lain sana apa? Masih ada tambahan insyaallah. Isim mausul. Kemudian al-mu'arrafu bil al. Kemudian dimakrifatkan dengan alif lam. Jadi kalau isim yang ada alif lamnya, maka dinamakan isim ma'rifah. Yang ke 6, al-mudhaf li wahid minal madzkurat. Jadi diidhofahkan, disandarkan kepada salah satu dari isim-isim yang telah kita sebutkan. Jadi kalau bersambung dengan dhamir, maka dia dinamakan isim ma'rifah. Bersambung dengan nama orang, maka dinamakan isim ma'rifah, disandarkan kepada nama orang. Contohnya apa? Daftaru Aliyin. Ini bukunya Ali. Daftaru Aliyin. Paham sini? Kemudian yang selanjutnya, al-munada al-maksudah. Ya, ini munada, yakni sesuatu yang dipanggil al-maksudah, yang sudah tertentu zatnya, al-maksud, yang sudah dimaksud. Contohnya ya ustaz, wahai ustaz. Nah, ini isim ma'rifah. Ya ustaz, ya walad, wahai anak. Sini ta'al. Nah, ini sudah tertentu. Munada maksudah ya, yang sudah ditentukan, yakni memanggil sesuatu yang sudah tertentu. Nah, telah selesai apa pembahasan al-maksuat dan isim-isim. Dan kita akan memasuki apa? Bab al-marof, mansubat. Mansubatul asma, yakni isim-isim yang si mansub, yang si nasab. Al-mansubatu isna asara nau'an. Jadi isim-isim yang mansub, yang si mansub itu apa? Ada isna asara 12 nau'an mata. Ada 12 mata. Al-awwalu al-maf'ulu bihi, yang pertama adalah maf'ul bihi, yakni apa? Objek. Kalau kalimat bahasa Indonesianya apa? Objek. Dan maf'ulun fihi, maf'ulu al-maf'ulu fi, maf'ul fi. Ini mansub. Al-maf'ulu li'ajli, maf'uli li'ajli. Dan maf'ulul mutlak, maf'ulul ma'ah. Enam hal tamyiz mustatsna, khabaru kana au ihda ahwatiha, isbu inna au ihda ahwatiha, al-munadah, kemudian at-tawabi' lil mansubat. Jadi isim-isim yang mansub itu apa? Hanya ada 12 ini. Jadi kalau antum menjumpai isim mansub, maka harus pilih salah satu dari 12. Bagaimana bah? Kalau ada isim marfu', antum harus pilih dari 6 kemarin itu. Fa'il, naibul fa'il, mubtada khobar, isim kana au khobarnya inna. Itu isim yang marfu'. Adapun kalau mansub, antum harus pilih maf'ulun bi atau maf'ul fi, atau maf'ul ajli, atau maf'ul mutlak, maf'ul ma'ah, hal, tamyiz, mustatsna, khabarkan au ihda ahwatiha, atau isimnya inna dan saudara-saudaranya, munada dan tawafi. Ini isimnya mansub. Nah, di sini masih lama. Terus. Nah, yang pertama dari isim mansubat al-maf'ulu bi, maf'ul bihi. Apa maf'ul bihi? Ismun dalla ala man waqa'a alaihi al-fi'lu. Maf'ul bihi adalah isim yang menunjukkan ditambahi al-maf'ulun bihi ismun mansubun, di situ tambahi mansubun. Dalla ala man waqa'a alaihi al-fi'lu, yang menunjukkan atas sesuatu, atas orang yang terkenai atasnya apa? Pekerjaan. Nah, ini maf'ul bihi. Ini mansub yang menunjukkan atas orang yang terkenai atasnya pekerjaan atau atas sesuatu apa yang terjatuhi atasnya itu pekerjaan, sesuatu yang terjatuhi padanya pekerjaan. Ini suatu perbuatan. Mislu contohnya, kataba al-waladu ad-darsa, seorang anak itu telah menulis apa? Pelajaran. Ad-darsa di sini mansub. Sebenarnya apa? Maf'ulun bihi, yakni objek. Nah, dia apa? Dikenai apa? Ditimbangkan alat atasnya, jadi suatu pekerjaan. Beda dengan fa'il. Fa'il apa kemarin? Yakni sesuatu yang melakukan pekerjaan. Adapun kalau maf'ul, man waqa'a alaihi al-fi'lu, yakni yang terjatuhi atasnya itu apa? Pekerjaan. Ini maf'ul. Saribat Maryamu al-labana. Siapa yang diminum sini? Telah Maryam telah minum susu. Ah, susu sini ditimpai sesuatu ke kejadian, ya ini apa? Diminum dia. Dorobal ustadu waladaini, ustad telah memukul dua anak. Nah, dua anak kena timpa dipukuli oleh ustad. Ini objek maf'ul. Dan al-maf'ulu bihi zahir dan domir. Jadi maf'ul bihi itu apa? Anda zahir dan domir. Yang zahir tentunya bantaraba aliyun kalban. Telah Ali telah memukul kalban. Zahir kelihatan itu kalban. Nampak. Ya qara'u Muhammadun Qur'ana, Al-Qur'an kelihatan zatnya. Dan domir, domir apa? Tentunya sa'al tuka, aku menanya ke kepadamu. Nah, ini sa'al sa'al tu. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya mana? Aris. Mana domir? Fa'il. Hah? Domir on fa'il itu. Domir tak. Nah, tu. Soal tu saya bertanya. Domir apa di sini? Cuma domirun rof'in mustatir. Nah, domirun rof'in mustatir. Kemudian mana maf'ul bihi, objeknya? Ah, Abdul Aziz. Ka. Domirun ka. Nah, domir apa di sini? Domirun mustatir. Yang rofa atau nasab? Rofa. Domirun rofin mustatir. Mustatir. Antum ah? Domir apa? Domirun nasbin mustatir. Ah, ini domirun nasbin mustatir. Kenapa pembahasan kita pada yakni isim yang mansub, di antaranya adalah maf'ulun bihi, objek itu mansub. Maka kalau dia bersambung dengan domir, maka domirnya harus nasbin, imma nasbin mutasil atau munfasil. Kemudian amartuhum. Tu adalah fa'il, hum domirun nasbin mutasil fi mahalli nasbin sebagai objek. Ini maf'ul. Naam. Yakni skema nama jizu al maf'ul bihi fi nama jizu fil maf'ul bihi, yakni skema dari maf'ul bihi fi'il fa'il maf'ulun bihi. Yang pertama fi'il fa'il maf'ulun bihi, contohnya apa fi'ilnya? Qara'a. Fa'ilnya mana? Muhammadun. Maf'ul bihi al-Qur'ana. Kemudian istara bi fi'lun. Aliyun, Ali fa'il. Kemudian sauban, yakni baju itu apa? Makbul. Bisa dipahami sini. Ini terkemahnya untuk memudahkan fi'il fa'il maf'ul. Tapi boleh juga pak maf'ulnya di tengah. Contohnya apa? Fi'il kemudian maf'ul di fa'il didahulukan ininya, objeknya fa'ilnya diakhirkan. Mislu contohnya apa? Sa'ala an-nabiyya rajulun, telah bertanya kepada Nabi siapa yang bertanya. Rajulun. Nah, kalau seperti ini kalimatnya susah nyariin fa'ilnya, gunakan dengan kalimat si siapa atau apa. Sa'ala an-nabiyya rajulun, telah bertanya kepada Nabi rajulun. Siapa yang bertanya kepada Nabi? Yakni rajul. Dan kata Ba'ad Darsa Waladun, telah menulis pelajaran Muhammadun atau Waladun, telah menulis pelajaran Walad, seorang anak. Kemudian fi'il fa'il. Kemudian fi'il fa'il maksudnya apa ini? Fi'il fa'il yang berbentuk apa? Dhamir sini. Fi'il fa'il maksudnya yang berbentuk dhamir. Sa'altu. Sa'altu, saya bertanya. Tu di situ. Saya. Saya bertanya Rasulullah. Rasulullah di sini apa? Maf'ul bihi. Qara'tu al-majallah. Jadi saya membaca majalah. Nah, ini skema. Kemudian fi'lun fa'ilun maf'ulun bihi. Nah, ini berbentuk apa? Dhamir. Fa'il dan maf'ulnya berbentuk apa? Dhamir. Fi'lun fa'ilun maf'ulun bihi. Amar, amar tuka. Sa'al tuka. Amar tuka. Sa'al tuka, saya bertanya kepadamu. Tu di situ apa? Fa'il. Kemudian ka di situ apa? Maf'ul. Kemudian yang lima, fi'lun maf'ulun bihi fa'il. Dan fi'il maf'ul. Nah, ini yang berbentuk dhamir ya. Jadi fi'il kemudian maf'ul. Maf'ulnya disambung dengan fi'ilnya. Contohnya amaroni, telah memerintah kepadaku Rasulullah. Amaroni, telah memerintah aku siapa? Rasulullah. Yani Rasul Allah yang memerintahku. Sa'alani ustadzun, telah bertanya kepadaku siapa? Ustadz. Ni di situ apa? Mutakallim, ya ul-mutakallim. Aku menunjukkan aku. Coba dhamir nasbin mutasil ya. Fi mahalli nasbin of objek atau maf'ul. Paham sini? Kemudian maf'ulun bihi fi'lun fa'il. Dan maf'ul bihi, maf'ulnya dulu yang disebutkan, maf'ul bihi kemudian fi'il dan fa'il. Contohnya iyyaka. Iyyaka di sini apa? Maf'ul sebagai objek. Dhamirun apa ini? Dhamirun raf'i mun munfasil. Antum apa? Dhamir apa? Iyyaka. Nasbin mun munfasil. Iyyaka di sini apa? Domir nasbin mun fasil maf'ulun bihi. Yang namanya maf'ul bihi itu apa? Diingat, harus diingat dia adalah isim mansub. Enggak boleh kita katakan kalau domirun rof'in mutasil atau munfasil. Enggak boleh. La yajuz. Contoh lagi apa? Domirun nasbin mutasil atau nasbin munfasil. Sebenarnya apa? Iyaka hanya kepadamu na'budu, kami menyembah. Na'budu sebenarnya apa? Itu ana. Mana failnya di sini? Na'budu ait na'budu domir. Nah, lalu mas, mana failnya? Domir domirun mutasil. Mana mutasilnya? mutasil wujub atau jawaz? Wujub. Wujuban. Wujuban pada fi'il apa ini? Pada fi'il mudhari'. Takdirnya apa? Kalau di takdirkan domirnya apa? Domir apa? Maksudnya kok dilihatkan gitu? Nah. Iyyaka na'budu, hanya kepada engkau kami menyembah. Berarti apa? Nahnu. Dan khubzah akaltu. Ini khubzah. Ini maf'ul. Akaltu, aku telah memakan. Atau tuhub dan itu tadi. Dan al-fi'lu itu apa? Ada dua, lazim dan muta'addi. Al-fi'lu yang qasimu ila kismaini, lazim dan muta'addi. Ada pun yang lazim, mala yansibu maf'ula bihi. Lazim adalah apa-apa yang tidak menasabkan maf'ul bihi. Jadi fi'il lazim itu apa? Tidak memiliki maf'ul. Dan muta'addi, ma yansibu maf'ula bihi, apa-apa yang menasabkan maf'ul bihi. Contohnya apa? Dhahaba Sa'id. Dhahaba Sa'id yang lazim, telah pergi Sa'id. Sudah, enggak butuh maf'ul dia. Telah pergi Sa'id. Sa'id telah pergi. Kharaja ustadu. Kharajal ustad. Ustad telah pergi. Ini fi'ilnya lazim, tidak butuh maf'ul. Ada pun yang butuh maf'ul, daraba aliyun, telah memukul. Ali telah memukul. Memukul apa? Memukul, lalu dia membutuhkan apa di sini? Objek. Memukul apa? Kalba. Al-kalba. Al-kalba adalah maf'ul dari daraba. Daraba adalah fi'ilnya muta'addi, yakni butuh oleh maf'ul. Daraba aliyun, Ali telah memukul. Kan masih bandel ya. Memukul apa? Memukul anjing. Kemudian al-fi'lu muta'addi naw'ani. Jadi fi'lu muta'addi itu ada dua. Ma yata'adda ila maf'ulin wahidin. Apa-apa yang hanya butuh kepada maf'ul satu. Hanya butuh satu maf'ul. Mislu, akala, sariba, nasro, fata'atasro, dan yang lainnya. Contohnya ba'akala Muhammadun al-hubza. Muhammad telah makan khubza, yakni roti. Roti adalah apa? Maf'ul. Yakni objek. Hanya satu maf'ulnya, memakan roti. Dan mayata'adda ila maf'ulaini, muta'addi yang butuh kepada maf'ul, dua maf'ul. Mislu a'ta sa'ala kasa. Mana albasa a'lam. Ini butuh maf'ul, dua maf'ul. Mislu a'ta sa'ala. Misalnya apa? A'taitu sa'ila ta'aman. Aku memberi kepada sa'il, orang yang bertanya, itu apa? Ta'aman. Ini makanan. Aku memberi kepada orang yang bertanya apa? To'aman. Ini makanan. As-sa'ilah mantuk. Sebagai apa? Maf'ul bihi. To'aman. Ya, mantuk juga. Sebagai apa? Maf'ul bihi. Kedua. Tahu sini? Yang membutuhkan dua maf'ul. Untuk sementara antum diingat-ingat apa? A'ta, ta'ala, kasa, mana, al-basa, dan al-lama. Nah, ini membutuhkan dua maf'ul. Kasautul fakira sauban. Aku memakaikan kepada orang yang fakir sauban, baju. Aku memakaikan kepada orang yang miskin apa? Sauban, yakni baju. Al-fakira adalah mansub. Ini sebagai apa? Maf'ul. Kemudian alladhi yata'adda ila maf'ulaini naw'ani. Kemudian fi'il muta'addi yang membutuhkan dua maf'ul itu ada dua. Asluhuma mubtada wal khabar. Yang mana asli dari maf'ul tersebut aslinya apa? Mubtada dan khabar. Ini. Mislu dhanna khala hasiba wajada ja'ala za'ama. Ini fi'il tersebut memansubkan aslinya apa? Mubtada dan khabar. Contohnya dhanantu aliyan ghaniyan. Aku menyangka Ali adalah seorang yang kaya. Aliyan, ghaniyan, aslinya apa? Mubtada dan khobar. Kalau masuk gimana? Aliyun, ghaniyun. Ali adalah seorang yang kaya. Kemudian dimasuki oleh zonna dan saudara zonna, yakni teman-temannya itu zonna, khola, hasiba, wajada, ja'ala dan lainnya. Menjadi apa? Mansub. Zonantu aliyah ghaniyan. Maka dia tidak dinamakan apa? Mubtada dan khobar lagi. Akan tetapi dinamakan maf'ul bihi dari zonna. Ya, paham sini? Zonantu aliyah ghaniyan. Terus wajadatu ilmah nafian. Aku menjumpai ilmu itu nafian, yakni bermanfaat. Nah, ini yang aslinya mustada dan khobar, yakni fiilnya apa? Dhanna, khala, hasiba, wajada, ja'ala, ja'ama. Ini yang aslinya mustada dan khobar. Kemudian yang kedua, laisa asluhuma mubtada dan khobar. Jadi kebalikan dari itu tadi. Ini apa? Contohnya apa tadi? A'ta, sa'ara, kasa, manaha, manaha, manaha atau manaha? Manaha. Manaha. Dan albasa, allama. Ini artinya bukan mubtada dan khobar. Contohnya apa? Manahtu al-mujtahida za'izatan. Apa artinya manaha? Arif. Hah? Manahtu. Aku memberi orang yang berhasil za'izatan. Ya, ini. Hah? Nah, dia. Kemudian al-lamdu sa'idan al-adabah. Aku mengetahui Sa'id ada seorang yang beradab. Atau apa? Alam tu, aku mengajari Sa'id al-adab. Alam tu itu mengajari. Alam tu Sa'idan al-adabah. Ini al ada. Aku mengajari Sa'id al adab. Kemudian ta'diyatul fi'lil lazim, yakni muta'addinya, butuhnya, namanya muta'addi itu butuh pada maf'ul ya. Ta'diyatul fi'lil lazim, yakni muta'akinya, butuhnya fi'il lazim kepada maf'ul, yakni membuat, maksudnya membuat fi'il muta'aki yang membutuhkan maf'ul dari fi'il yang lazim, yakni lazim tidak membutuhkan maf'ul. Paham sini? Nah, jadi aslinya fi'ilnya lazim, kemudian apa? Di muta'akikan, dibikin apa? Supaya fi'il yang lazim yang tidak butuh maf'ul tadi supaya menjadi butuh. Nah, ini ta'diyatul fi'li al-lazimi. Al-awal bil hamzah, dengan menambahkan hamzah. Bahwa ala wazni af'ala, maka dia diikutkan timbangan af'ala. Nah, ini nanti kalau fi'ilnya lazim kemudian diikutkan timbangan af'ala, maka menjadi muta'addi. Contohnya apa? Kharaja. Kharaja apa? Keluar. Kharaja Muhammadun. Muhammad telah keluar. Nah, ini kan enggak butuh maf'ul ya. Diikutkan timbangan af'ala menjadi apa? Akhraja. Mengeluarkan. Menjadi mengeluarkan. Akhraja Muhammadun. Telah mengeluarkan Muhammad. Siapa yang dikeluarkan? Yakni kalba, yakni anjing, al-kalba misalnya. Muhammad telah mengeluarkan anjing. Kemudian dakhala masuk. Dakhala Muhammadun, Muhammad telah masuk. Aslinya kan Muhammad telah masuk ya. Nah, ini mu. Nah, ini lazim, tidak butuh maf'ul. Kemudian kalau kita ingin memuta'addikan, yakni membutuhkan maf'ul objek, maka apa? Kita masukkan timbangan af'ala. Menjadi apa? Adkhala, memasukkan. Muhammad telah memasukkan apa? Al-qitta, yakni kucing misalnya. Al-qittun, al-qittah. Qittun itu kucing. Kalau dimansub menjadi al-qittah. Ini itu kucing. Mansur sebagai maf'ul. Kemudian bitada'ifil aini, yakni dengan menambahkan, dengan mendabel ainnya, yakni mentasdid a ain. Ala wazni fa'ala, jadi ikut timbangan af'ala, ikut wazan fa'ala, ikut wazan fa'ala. Ini tada'ifil ain, yakni mendabel a ain. Contohnya apa? Do'ufa, lemah. Do'ufa Muhammadun, Muhammad telah lemah. Lemah. Lemah. Menjadi apa? Do'ufa telah melemahkan. Melemahkan gitu. Jadi kalau ada kan-kannya, itu apa? Biasanya muta'abi. Melemahkan. Ala wajni fa'ala. Dok apa Muhammadun al-marido misalnya. Telah melemahkan Muhammad apa? Yakni mari karena sakit. Nah, ini marido maf'ul. Hasulah. Kaburo, ini kabur besar. Menjadi wakab baro, hasanah. Hasanah menjadi hasan. Ini fiil, maksudnya apa? Lazim menjadi apa? Mutaabdi, karena ditada'if. Ditada'if. Hasanah. Kabur. Kemudian diharfi jar dengan menggunakan huruf jar. Huruf jar ba ya. Ba khusus hanya pada ba ini huruf jar. Contohnya apa? Zahabtu bi Zaidin. Aku pergi dengan Zaid. Zahabtu. Zahabtu bi Zaidin. Aku pergi dengan Zaid. Zaidin itu apa? Maf'ul. Maf'ul fi mahalli jarin. Fi mahalli apa? Nasbin. Zahabtu bi Zaidin. Safartu bi Aliyin. Ji'tu bi Hasanin. Itu semua damba. Menandakan apa? Fi'ilnya aslinya pala lazim. Paham sini? Insyaallah bilahuna nastafi lahuna subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.